Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah para khulafa'ur rasyidin, di mana kita masih membahas bagaimana sirah dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana ketegasan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memerangi orang-orang yang tidak mampu membayar zakat. Ya, orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Mereka mau salat tapi tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq dengan kefakihan beliau, ya, beliau mengatakan bahwa zakat ya tetap wajib untuk dibayarkan walaupun pasca wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Maka beliau pun memerintahkan para sahabat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sampai mereka kemudian kembali membayar zakat yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau juga banyak memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, maka ini pun diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan malam hari ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beberapa syubhat yang disampaikan oleh orang-orang ini orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan, ya, wujudnya nabi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini suatu hal yang masih terjadi di tengah-tengah kita, di masa kita ada juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, beberapa mungkin sekitar 100 tahunan yang lalu atau lebih, ya, kita mengenal sosok Mirza Ghulam Ahmad, ya, yang mengaku sebagai nabi dan pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Kita tahu ada jemaat Ahmadiyah yang mereka mengaku ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, nabi yang berasal dari India. Ya, apalagi kita di Indonesia ini, ya, banyak sekali nabi-nabi, orang-orang yang mengaku nabi. Kita tahu ada yang namanya Lia Eden. Ya, Lia Eden ini dahulu seorang wanita yang yang suka mengisi acara keterampilan di TVRI. Tapi tiba-tiba dia menjadi nabi. Ya, bahkan dia mengaku, belakangan ini dia mengaku sebagai Roh Kudus. Jadi naik pangkatnya. Ya, dulu ngajarkan keterampilan di TVRI, kemudian ngaku jadi nabi, kemudian ya jadi Roh Kudus. Dan juga beberapa tahun yang lalu, ya, kita tahu ada orang mengaku nabi namanya Ahmad Musaddiq. Ada orang yang mengaku nabi namanya Ahmad Musaddiq. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam menerima wahyunya di Gunung Nur atau di Jabal Nur, kalau dia menerima wahyunya di Gunung Salak Bogor atau di Gunung Putri. Ya, di Gunung Putri Bogor. Ya, ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang senantiasa ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Maka perlu kita ketahui bantahannya seperti apa, ya. Walaupun ini seharusnya menjadi perkara yang sangat jelas, ya, dalam akidah kita bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perlu kita jelaskan. Terkadang ada orang yang terpengaruh dengan syubhat. Ya, terpengaruh dengan syubhat. Syubhat-syubhat yang diberikan oleh para pengikut nabi-nabi palsu ini. Yang untuk melegalkan bahwa ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu tahu, ya, bantahan terhadap hujjah-hujjah mereka. Baik, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salat wasalam adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salat wasalam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, "Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau alaihi salatu wassalam adalah ya Rasulullah. Beliau alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin dan penutup dari para nabi. Dan beliau adalah penutup dari para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, tidak ada lagi nabi setelah Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian ya, yang dimaksud di sini ya, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukanlah Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian. Ya, dahulu orang-orang menyebutkan bahwa Zaid, ya, bahwa Zaid itu adalah anaknya Rasul. Ya, karena dahulu kan Zaid ibn al-Harithah ini dulu tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mantan budaknya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diangkat menjadi anak angkat beliau. Dan dahulu dikenal Zaid itu dengan nama Zaid ibn Muhammad, Zaid bin Muhammad. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa anak laki-laki tapi meninggal semua. Ya, beliau memiliki anak yang bernama Al-Qasim sehingga beliau dikenal sebagai Abul Qasim. Demikian juga beliau mempunyai anak yang bernama Abdullah tapi meninggal, Al-Qasim juga meninggal. Beliau juga memiliki anak dari Maryah Qibtiyah yang bernama Ibrahim tapi semuanya meninggal. Dan beliau memiliki anak angkat yang bernama Zaid. Ya, Zaid ibn Harithah, bapaknya Usamah. Ya, nah, dahulu orang mengatakan bahwa ya, Muhammad ini adalah bapaknya si Zaid. Maka setelah dihapuskan hukum bolehnya menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya, ya, maka dikatakan oleh Allah, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Tapi beliau apa? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui segala sesuatu. Maka ini merupakan nas yang sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau alaihi salatu wassalam. Demikian juga dalil lain yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah nabi yang terakhir. Beliau sendiri mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Ya, dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya. Nah, orang-orang Ahmadiyah mereka menafsirkan ayat tadi, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, khatam itu kata mereka cincin. Ya, jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cincinnya para nabi. Cincin itu lambang dari perhiasan yang indah. Jadi nabi yang paling indah, nabi yang paling paling mulia itulah Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti enggak ada nabi lainnya kata mereka. Karena mereka mengatakan khatamun nabiyyin ini adalah cincinnya para nabi. Cincin ini penghias seseorang ya, yang menunjukkan ketinggian derajat seseorang kata mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata mereka adalah cincinnya para nabi. Bukan berarti setelah beliau enggak ada nabi. Ada nabi tapi kedudukannya enggak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata mereka. Maka hadis ini bantahan yang sangat lugas ya atas kebohongan mereka. Nabi sendiri menafsirkan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan aku adalah penutup para nabi ya, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sehingga terbantahlah apa yang mereka katakan atau tafsir yang mereka sebutkan bahwa maksud khatam al-nabiyyin adalah cincinnya para nabi. Karena nabi sendiri yang menegaskan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya ini kita jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathali wa mathalal anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalah. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan para nabi sebelumku ini seperti seseorang yang dia membangun sebuah rumah. Ya, ada orang yang membangun sebuah rumah, fa ahsanahu wa ajmalah. Kemudian dia buat, dia perindah rumah tersebut, dia percantik rumah tersebut, illa maudi'a labinatin min zawiyah. Kecuali ada satu batu bata, ya, yang terletak di salah satu sudut. Jadi rumahnya masih ada bolongnya. Jadi rumahnya indah, akan tetapi ada satu bagian rumah tersebut yang belum selesai. Ya, di salah satu sudutnya ada batu bata yang belum diletakkan. Faja'ala nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhil labinah. Maka orang pun berkeliling, ya, mengelilingi rumah yang indah tersebut. Mereka kagum, tapi ada cacatnya rumah tadi. Masih ada kurangnya rumah tadi. Mereka mengatakan halla wudi'at hadhil labinah. Coba batu batanya ini disempurnakan, ya. Coba yang bolong ini, yang kurang ini diletakkan padanya batu bata. Qala wa ana labinah. Maka akulah batu bata tersebut. Akulah yang menempati kekosongan tersebut, ya. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah, ya, penutup pala, penutup para nabi, yang menutup para nabi. Ya, jadi antum bisa bayangkan ada sebuah rumah, kemudian ada di salah satu bagian rumah tersebut yang masih kurang, ya. Jadi walaupun seindah apapun rumah tersebut, kalau bagian ini tidak tertutupi, ya dia tidak sempurna keindahannya. Maka kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nabilah yang menutupnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup kekurangan tersebut. Ya, ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, fahadhil ayah, yang ini tafsir terhadap surat Al-Ahzab ayat ke-40 tadi, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fahadhil ayah nasun, ya, fi annahu la nabiyya ba'dah. Ya, ayatnya kan berbunyi tadi, ya, maka na Muhammadun abah di midyalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Kata beliau, maka ayat ini adalah nas yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, enggak ada memang betul nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasul ada, kata mereka. Misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu misalnya. Betul, kita enggak mengingkari bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kalau Rasul ada, kata mereka. Bagaimana kita menjawabnya? Kata Imam Ibnu Katsir, wa idza kana la nabiyya ba'dah, fala rasula bi tariqil aula wal ahra. Kalau tidak ada lagi nabi, ya, tidak ada lagi nabi setelah beliau, maka tidak ada lagi rasul, ini lebih maka terlebih lagi rasul, ya. Kalau nabi saja tidak ada setelah beliau, terlebih lagi rasul. Kenapa? Li'anna maqam ar-risalah akhas min maqamin nubuwah. Ya. Karena sesungguhnya kedudukan ar-risalah, kerasulan, ini lebih khusus daripada kedudukan an-nubuwah, kenabian. Kenapa? Fa inna kulla rasulin nabi wala yanakis, karena setiap rasul itu pastilah nabi dan tidak sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Jadi kalau dikatakan tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam, maka terlebih lagi rasul, karena syarat untuk menjadi rasul dia harus jadi nabi. Ya. Kan kata para ulama apa? Kalau nabi itu dia sekedar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. sedangkan ar-rasul ya dia memiliki tugas untuk menyampaikan. Ini salah satu pendapat dari para ulama tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Sehingga apa? Untuk menjadi rasul dia harus menjadi nabi. Kalau tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka apalagi rasul? Ya, maka apalagi rasul? Tentu tidak ada lebih tidak mungkin lagi. Wa bidzalika waratil ahaditsu almutawatirah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadithi jama'atin minas sahabah. Ya, hal ini telah disebutkan ya oleh banyak hadis yang mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat sejumlah para sahabat. Jadi tidak ada lagi nabi setelah beliau, ini diriwayatkan dengan riwayat yang mutawatir. Banyak di antara para sahabat yang meriwayatkan ya bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi seorang rasul. Ya. Nah, bagaimana barakallahu fikum kalau ada orang yang mengaku nabi kemudian dia memiliki keajaiban-keajaiban. Wah, kata mereka misalnya, wah ini mukjizatnya, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia mengetahui perkara-perkara yang gaib, memiliki keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Ya, bagaimana mungkin ini kita sanksikan lagi? Ya, bagaimana mungkin kita sanksikan kalau dia bukan nabi? Ya, padahal dia punya keajaiban-keajaiban. Maka barakallahu fikum, walaupun dia ya memiliki keajaiban-keajaiban, memiliki berbagai macam sihir, magic dan keanehan-keanehan lainnya, dia tetaplah bukan nabi. Ya. Parameter seorang itu nabi bukan dari keanehan-keanehannya. Tukang sihir punya banyak keanehan. Tukang sihir punya banyak keajaiban-keajaiban. Ya, tentunya dia meminta pertolongan dari setan sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang luar biasa. Maka kata Imam Ibnu Katsir kemudian, ya, waqad akhbara ta'ala fi kitabihi wa rasulihi fi sunnatil mutawatirah anhu annahu la nabiyya ba'dah. Liya'lamu anna kulla man idda'a hadzal maqam fa huwa kadzabun affakun dajjalun dhalun mudhil. Ya, lihat bagaimana vonis yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kepada setiap orang yang mengaku sebagai nabi. Kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan dalam kitabnya. Demikian juga Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam sunnahnya yang mutawatir. Annahu la nabiyya ba'dah. Bahwasanya tidak ada nabi setelah beliau. Liya'lamu anna kulla man idda'a hadal maqam fahuwa kadzabun affakun dajjalun dhalun mudhil. Agar diketahui, ya, agar manusia mengetahui bahwa setiap orang yang mengakui, ya, mengaku memiliki kedudukan ini, yakni memiliki kedudukan sebagai nabi, sebagai rasul, fahuwa kadzabun affak, maka dia adalah seorang pendusta, ya, seorang pendusta, pembohong, dajjal. Dajjal di sini maksudnya adalah penipu kelas berat, ya, penipu kelas berat, bukan dajjal yang akan muncul di akhir zaman, tidak, ya. Dhalun mudhil, dia sesat dan menyesatkan. Jadi jangan ragu lagi, setiap ada orang yang mengaku sebagai nabi, ya, dia adalah dajjal, ya, pendusta besar, dhalun mudhil, sesat dan menyesatkan, ya. Tapi anehnya ada juga pengikutnya, ya. Makanya aneh sekali, kenapa kok bisa orang-orang semacam ini punya pengikut? Kan luar biasa, ya, bisa punya pengikut, bahkan punya aset yang banyak, ya, di mana-mana, sampai punya channel televisi, ya. Ahmadiyah itu kan punya channel televisi, ya. Kalau antum punya TV satelit itu ada channel televisinya Ahmadiyah, ya, pusatnya di mana, di London, di Birmingham, ya, dipelihara betul oleh orang-orang Inggris, ya, oleh orang-orang Barat, ya. Qala walau takharraqa wa sya'badz wa ata bi anwa'i sihr wa talasim wa nairajiyat fa kulluha muhal wa dhalal inda ulil albab. Ya, walaupun ya dia mengeluarkan berbagai macam perkara yang bertentangan ya dengan hukum alam, ya, atau mendatangkan berbagai macam sihir, mendatangkan berbagai macam magic dan keanehan-keanehan, fa kulluha muhal wa dhalal inda ulil albab, Maka menurut orang ya, kalau kita kembalikan kepada orang yang berakal, memiliki akal, maka itu semua merupakan kesesatan belaka. Ya, merupakan kepalsuan, ya. Tukang sihir juga memiliki keajaiban karena dia meminta pertolongan dari syaitan laknatullah alaih. Ya. Maka jangan kemudian kita jadikan keajaiban-keajaiban tersebut sebagai apa? Sebagai patokan ya untuk mempercayai dia sebagai seorang nabi. Apalagi kalau diteliti dengan lebih lanjut, tidaklah yang mereka lakukan melainkan kedustaan. Ya, seperti Musailimah Al-Kadzab, dia punya mukjizat apa? Dia diturunkan kepadanya yang semacam Al-Qur'an, ya. Allah menurunkan kepada mereka dia wahyu juga. Ya, wahai berang-berang. Apa atau surat Al-Fil, dia punya juga surat Al-Fil. Nanti kita baca ya. Saya sudah ambil beberapa contoh wahyu dari Musailimah Al-Kadzab. Nanti antum bandingkan sendiri bagaimana wahyu yang sebenarnya dengan wahyu seorang nabi pendusta. Ya, ketawa-ketawa antum nanti lihat bagaimana wahyunya Musailimah. Baik. Jadi kesimpulan dari paparan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian ada syubhat. Nah, ini juga penting. Kan yang tidak ada lagi nabi itu adalah nabi, seorang nabi laki-laki. Ya. Tapi kan kata mereka ini ya, kata mereka yang mengatakan bahwa masih ada nabi setelah beliau, ya. Kata mereka bahwa oke, kalau nabi enggak ada, tapi ada nabiyah atau rasulah. Ya, nabi perempuan atau seorang rasul perempuan. Ya. Maka kita katakan bahwa tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bahkan menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama, tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ya, jumhur para ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak ada nabi dari kalangan wanita. Apalagi nabi dari kalangan wanita pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-109 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Ya. "Wa ma arsalna min qablika illa rijal." Ya, illa rijalan. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali dari kalangan laki-laki. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasul yang diutus, ya, Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dari kalangan laki-laki. Nuhi ilaihim min ahlil qura, yang kami wahyukan kepada mereka dari kalangan penduduk negeri. Ya. Unzuru barakallahu fikum, di sini tegaskan illa rijalan, kecuali kalangan laki-laki, dari kalangan laki-laki. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala annahu innama arsala rasulah minar rijal la minan nisa. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengutus nabi dari kalangan laki-laki. Ya, mengutus rasulnya hanya dari kalangan laki-laki. Ya. Kemudian la minan nisa, tidak ada nabi atau rasul yang diutus dari kalangan wanita. Wa hadza qaulul jumhur, qaul jumhuril ulama. Dan ini adalah ya ucapannya atau pendapatnya jumhur para ulama. Ya, memang ada khilaf di sini karena sebagian orang mengatakan bahwa Maryam itu adalah nabi. Maryam alaihissalam, ibunya Isa, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ini adalah nabi kata mereka. Ya, nabiyah. Namun ini tentu pendapat yang mardud, pendapat yang tertolak karena dalilnya jelas. Ya. Maka tidak ada nabi dari kalangan wanita, ini adalah pendapat jumhurnya para ulama, kama dalla alaihi siyaqu hadhil ayat al-karimah. Anna Allah Ta'ala lam yuhi ila mra'atin min banati bani Adam, ya, wahyat tashri'. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat ini, ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewahyukan kepada seorang wanita pun dari keturunannya Adam alaihi salam, ya, tidaklah Allah mewahyukan kepada mereka wahyu pensyariatan. Jadi dia menjadi nabi atau menjadi rasul, ya, itu dia diwahyukan padanya wahyu yang merupakan syariat. Bukan hanya sekedar wahyu biasa saja, tidak. Ya, sehingga tidak ada nabi, ya, melainkan dari kalangan laki-laki. Bagaimana pendapat sebagian ulama tadi, Ustadz, yang mengatakan bahwa ada kalangan wanita yang menjadi nabi, ya, maka kita katakan ini pendapat lemah. Ya, tidaklah lain mereka itu melainkan hanya siddiqah. Wanita yang mendapatkan wahyu disebutkan sebagai siddiqah. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang posisinya Maryam. Maryam, ya, alaihi salam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mal masih ibnu Maryam illa rasul wa qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah." Kana ya'kulani ta'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah, ya, Al-Masih putranya Maryam itu melainkan dia hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan sesungguhnya telah berlalu sebelum beliau beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya adalah seorang yang siddiqah, yang benar keimanannya. Jadi tidak sampai pada derajat nabiyah. Ya, tidak sampai pada derajat rasulah. Tapi dia hanya siddiqah, ya, yang benar keimanannya. Kana ya'kulani ta'am, dan keduanya memakan makanan. Jadi Nabi Isa dan ibunya Maryam adalah manusia biasa, keduanya makan makanan. Baik. Dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ucapan Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau menegaskan laisa fin nisa'i nabiyyah wala fil jin. Tidak ada nabi di kalangan wanita, tidak pula dari golongan jin. Ya, jadi hanya dari kalangan manusia dan laki-laki saja. Bukan dari kalangan jin, tidak ada juga nabi atau rasul dari kalangan jin. Jadi hanya apa? Hanya yang ada hanya nabi dari kalangan laki-laki. Nah, inilah yang diperangi, oleh oleh Abu Bakar Siddiq pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi-nabi palsu. Sehingga tidak ada hujah sama sekali, ya, bagi mereka, dan termasuk di zamannya kita sekarang tidak ada hujah sama sekali, ya, yang membenarkan bahwa ada nabi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pernah lewat di apa di UIN Sunan Kalijaga itu ada spanduk besar. Ya, spanduk besar pengumuman seminar atau bedah buku, ya, bedah buku, judulnya bedah buku nabi-nabi Nusantara. Wah, masyaallah. Ini Nusantara ini banyak nabi katanya. Ini semua nabi-nabi dolal semua, ya, dajjal, kadzab semua, ya. Jadi tidak ada lagi nabi pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nabinya dari kalangan, dari bangsa Melayu, ya, atau dari bangsa Jawa, ya. Tambah enggak benar lagi ini, ya. Baik. Nah, nabi-nabi palsu yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini ada beberapa orang, ya. Yang pertama adalah Al-Aswad Al-Ansi. Ya, ini yang di negeri Yaman, ya, Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Nah, Tulaihah ini yang bertobat, ya. Jadi ada di antara nabi ini yang bertobat, barakallahu fik, ya. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, kemudian ada Musailimah Al-Kadzab. Ya, yang benar membacanya itu Musailimah, bukan Musailamah, tapi Musailimah. Ya, tasghir dari Maslamah jadi Musailimah. Musailimah Al-Kadzab. Kemudian Sajah bintil Harith. Sajah bintil Harith ini yang perempuan nih. Yang nanti yang menikah dengan siapa? Tulaihah, ya, yang menikah dengan Tulaihah. Saya lupa, menikah dengan Tulaihah apa Musailimah, nanti kita lihat lagi. Ya, jadi ini adalah nabi dari kalangan wanita. Ya, Sajah bintil Harith atau nabi palsu dari kalangan wanita, ya, jangan salah. Nabi palsu dari kalangan wanita. Dan kalau saya tidak salah, Sajah ini juga taubat, ya. Jadi yang terbunuh itu Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Musailimah Al-Kadzab, ini dibunuh oleh Wahsy yang membunuh Hamzah di perang Uhud. Ya, jadi Wahsy itu membayar, ya, dia membayar perbuatan yang dilakukan ketika dia masih kafir, ya, dengan membunuh Musailimah. Baik, bagaimana detailnya kisah penumpasan nabi-nabi palsu ini ya, tentu penumpasannya ini, kisah penumpasannya sangat menarik ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.